العصر ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده الشكر نحمد الله سبحانه وتعالى telah memberikan kita berbagai nikmat kurnianya yang tidak terhitung banyaknya. Semoga Allah SWT menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang hidup dalam keadaan Islam dan iman, dan semoga Allah SWT mengambil kita dalam keadaan Islam dan iman juga. Dan alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul untuk kita teruskan baca kitab tafsir daripada ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, di mana kita telah sampai pada surah Al-Baqarah ayat 109 hingga 110, di mana sebelum itu Allah SWT telah mengeluarkan firman-firmannya berkenaan dengan kekuasaan Allah SWT menasahkan, yakni menghapuskan ayat-ayat Allah SWT kerana digantikan dengan ayat-ayat yang Allah SWT yang lebih baik daripadanya. Nah, itu semua menunjukkan kekuasaan Allah SWT yang mampu melakukan apa saja, yang berkuasa melakukan apa saja. Pada ayat ini, pada ayat yang pada malam ini, ayat 109 ke 110, Allah SWT telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." وَاسْتَكْبِرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Maksudnya, bagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri telah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah Ta'ala mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dirikanlah solat dan tunaikan zakat dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Itu ayat yang Allah SWT turunkan selepas ayat nasah mansukh tadi, iaitu berkenaan dengan ahli kitab lagi. Allah SWT berfirman, وَاتَّكَدِيرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. Maknanya sebahagian besar ahli kitab, sebahagian besar, kathir, jadi ramai ahli kitab menginginkan. وَاتَّ ni maknanya hendak. Tapi kalau yang lebih tepat maknanya وَاتَّ ni, dia berkata kalimah مَوَاتَّ kita tahu, iaitu sayang. Bahkan dia lebih daripada sayang, sangat-sangat hendak dan sangat-sangat sayang, sangat-sangat suka. Apa yang ahli kitab, kebanyakan ahli kitab suka? Dia suka apa? Lau yarudunakum, kalau agar mereka dapat mengembalikan kamu. Semua kamu, semua kamu, bukan sebagian besar kamu, semua kamu. Kamu ni siapa? Kembalikan kamu, iaitu orang-orang beriman. Mengembalikan kamu semua kepada kekafiran. Min ba'di imanikum, setelah kamu beriman. Nah, kembalikan kamu daripada beriman kepada kekafiran. Itu yang mereka sangat-sangat suka. Waddu, waddu lau takfuruna kama kafaru. Mereka inginkan kamu kafir sebagaimana mereka kafir. Baik, kenapa mereka nakkan sangat ini benda? Hasadam min indi anfusihim, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, telah nyata bagi mereka kebenaran. Jadi sebabnya mereka nakkan kamu kembali daripada beriman kepada kekafiran adalah satu sebab Allah SWT terangkan hasad. Hasad, dengki. Jadi, apa makna hasad dengki? Dalam bahasa Arab, hasad tu maknanya mencita-cita kan agar nikmat yang ada pada orang lain itu apa? Hilang. Hilang, diangkat. Jadi kalau ada orang tu ada dapat nikmat, baru dapat harta, dia nak harta tu hilang daripada orang tersebut. Apa cara pun tak kisah. Yang ni daripada dapat harta sampai kepada tak dapat harta tersebut. Kalau orang tu sihat, nikmat kan, dia nak, dia hasad maknanya apa? Dia nak hilangkan sihat. Dia nak sihat tu hilang daripada orang yang sihat tu. Jadi dia apa? Hasil. Kalau dia dapat pertolongan itu dan ini, dapat grant ke apa ke, dia nak orang tu apa? Dia nak tak dapat benda tu. Kalau dapat tebusaka apa, dia ingat dia nak orang tu tak dapat tebusaka. Kalau orang dapat ilmu, dia nak orang tu tak dapat ilmu, nak bodoh juga. Dan sebagainya, apa juga nikmat. Kalau ada orang dapat rumah, kalau orang dapat anak dan sebagainya, dia nak semua nikmat-nikmat ini apa? Nikmat ni hilang daripada ni. Kemudian itu je dia nak. Ada beberapa keadaan orang hasad dengki ni. Tapi itu dia pokok. Ya tamanna au tamanni zawala an-ni'mah. Dia nak, dia cita-cita kan, hilangnya nikmat pada orang al-ghair, an-ghair. Tetapi apa sebab ataupun apa keadaannya? Pertama, dia nak hilang nikmat tersebut. Kemudian nikmat tersebut tinggal pada dia. Itu logiklah eh. Dia tak nak orang dapat rezeki, dia tak nak orang dapat nikmat. Dia jealous kan, dia dengki, maknanya apa? Dia nak orang tu tak dapat nikmat, kemudian dia nak dia yang dapat. Dia nak dia yang dapat. Itu keadaan pertama. Yang kedua, dah hilang nikmat daripada orang tersebut, dia nak nikmat tu pergi pada orang lain, bukan pada dirinya sendiri. Yang penting orang tu tak dapat nikmat tu, adik dia dapat nikmat tu ke, anak dia dapat universiti ke, pasca syari ke, dapat tata ke, dia nak orang tu tak dapat. Cita-cita sangat orang tak dapat. Tapi bukan pada dia. Keadaan yang ketiga juga apa? Hilang nikmat daripada orang tersebut, nak pindah pada siapa lagi? Kalau bukan pada diri sendiri, bukan pada orang lain, nikmat itu tak pindah mana-mana. Yang penting orang ni tak dapat nikmat. Itu paling teruk punya hasad, punya hasad dengki, pedengki itu. Janji nikmat tu tak ada pada dia. Orang tu kalau kenyang, dia tak nak orang tu kenyang. Dia tak kenyang pun tak apa. Dia tak kaya pun tak apa. Orang tu kalau selamat daripada apa benda pun, dia dengki, dia tak nak orang tu selamat. Orang itu bagus, dapat nikmat, orang suka pada dia, orang respect pada dia, hormat pada dia, dia tak suka orang macam tu. Dia nak hilang dia. Bukan kerana dia nak sangat, bukan kerana dia nak orang lain dapat, geng-geng dia dapat nikmat tersebut. Tetapi kita nak ni orang, dia tak suka orang tu. Terengkilah. Itu hasad. Jadi kebanyakan ahlul kitab, kata Allah SWT, kebanyakan tu maknanya berapa kalau ada 100? 51 49 pun dah kira banyak. Kalau dalam bahasa Arab, kiasir ni bukan 51 49 lah, banyak sangat. Majoriti lah. Lepas tu majoriti sikit tu kena undi balik ya, kena kira balik. Kalau berundi, kena kira balik. Banyak sampai tak payah nak kira balik. Tak payah nak kecap dan ragu-ragu. Ramainya, kebanyakannya ahlul kitab. Allah SWT kata, kasi min ahlul kitab. Kebanyakan. Kalau awak buat poll ke apa kan, mungkin berapa kata orang tu, 5 dengan 1 ke apa. Kebanyakan kalau ada 5 orang ataupun ada 6 orang, 1 orang je yang tak macam tu. Lain semua macam itu. Nak apa? Nak kamu wahai orang yang beriman, supaya kembali daripada beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya, kembali kepada kekafiran. Sebab hasad dengki. Jadi kembali. Lau yaruddunakum. Yaruddun itu kalimah radda, yarud Lepas tu namanya masdar dia ridda, yang ni murtad. Jadi daripada ayat ni kita dapat faedah apa? Setiap orang yang pindah agama daripada beriman kepada apa juga agama, yang penting kafir, dia dinamakan apa? Murtad. Dia dinamakan apa? Murtad. Jadi kalau seorang ni dah Islam, nama dia sedap, nama dia Abdullah, sedaplah nama Abdullah, dah beriman, lepas tu dia murtad. Yang ni lepas tu dia tukar agama. Tukar agama yang boleh tahan sikit. Apa agama yang boleh tahan sikit agak-agak? Apa agama yang paling bagus lepas Islam? Kata kalau ada yang boleh ukur, agama ni kitab lah. Agama yang ada kitab, iaitu agama Yahudi atau agama Nasrani. Kalaulah dia jadi Kristian, ada di ayat Kristian, dia masuk Kristian. Boleh tak kita panggil dia ni orang Kristian? Awak ni adalah orang Kristian, wahai Abdullah. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab Allah panggil apa? Mereka ni Yarduna, yang ni mereka ni murtad. Kita tak boleh namakan dia agama yang dia dah tukar tu, tapi kita kena namakan dia murtad. Bukan pasal nama je. Nama ni satu hal lah. Tapi lebih penting apa dia? Hukum dia. Jadi kalau hukum murtad sama tak dengan hukum orang Kristian ke Yahudi ke? Tak sama. Sebab tu penting daripada itu. Panggilan nama ni biasanya ada kena-mengena kan dengan hukum. Apa hukum dia? Kata hukum dia yang penting. Kalau orang Yahudi, kita ada set apa ni, ada satu undang-undang peraturan macam mana nak bermuamalat dengan orang Yahudi, orang Kristian ke. Tapi dengan orang murtad sama tak dia punya hukum dia nak buat muamalat interaksi dengan orang murtad? Tidak. Kita ada hukum special. Walaupun 10 tahun dah masuk agama Kristian, 20 tahun, 30 tahun dah beranak cucu, kita anggap dia apa? Murtad. Kita tak anggap dia Kristian. Di Indonesia macam itu, satu kampung terus apa? Murtad. Kita tak anggap dia orang Kristian. Orang Islam bunuh orang Kristian, orang Islam bunuh orang Kristian. Betul tak? Bertambun kan? Ingatkan kita ni apa ni, tak ada toleransi ke apa semuanya. Tapi dalam Islam kita anggap mereka apa? Murtad dah dulu dalam Islam. Murtad ada hukum dia yang khusus. Jadi itu berita ni pasal lah macam mana mereka label-labelkan apa ni orang dan sebagainya. Kita Islam ada kita punya tiga hukum mahkam. Kita dapat dalam Al-Quran, Al-Quran kata mereka ni tukarkan agama mereka. Murtad asal maknanya adalah menukar. Jadi ini menukar, yang ini kembali daripada beriman kepada kekafiran. Yang sebenarnya daripada kekafiran pada iman, lepas tu kembali balik kepada kekafiran. Jadi ini ada kemusykilan. Lagi sekali ya, murtad maknanya kembali tu. Kalau awak murtad kembali kepada kekafiran, maknanya asalnya awak kafir kan? Lepas tu awak beriman, lepas tu awak murtad balik, maknanya apa? Awak balik kepada yang asalnya original agama awak tu, iaitu kafir. Tapi sekarang orang ini apa? Kalau orang yang macam itu memanglah dulu Kristian, masuk Islam, murtad. Ini maknanya dia balik pada Kristian. Tapi bagaimana dengan orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam? Tak pernah apa? Tak pernah anut agama lain. Lepas tu pada satu hari dia masuk agama Kristian. Ini murtad ke bukan murtad dalam istilah kita, dalam istilah syarak kita? Sebabnya apa? Murtad ke tidak? Murtad. Nama dia pun murtad. Jadi kalau itu macam mana dia kembali? Dia daripada Islam, macam dia kembali? Jadi jawab kita daripada sudut lain pula. Setiap bayi yang dilahirkan, semua dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah. Apa makna fitrah? Macam nak tahu apa tu fitrah, awak tengok hadis tersebut. Kalau Nabi SAW kata apa? Kemudian Pak Abawah Yuhawidani atau Yumajisani atau Yusirani. Itulah maknanya itu. Tapi kedua ibu bapa dia lah yang jadikan dia Yahudi, jadikan dia Nasrani atau jadikan dia Majusi. Ini maknanya asal dia apa? Islam lah. Baru dia dikristiankan, diyahudikan, diapa-agamakan lah. Jadi maknanya dilahirkan dalam keadaan Islam. Jadi bila dia masuk Kristian, bila dia dalam keadaan Islam, kemudian dia masuk Islam lagi, kemudian tu dia kafir, dia kafir, dia balik mula kepada agama. Ataupun kita katakan orang-orang yang tidak dalam keadaan fitrah, yang tidak mengikut fitrahnya, dia adalah orang-orang yang kafir. Yang ini daripada keadaan Islam tu dia kafir. Jadi dia kembali kepada kekafiran. Wallah. Baik. Kemudian dia nak kita kafir sebabnya adalah hasad. Yang kita terangkan mana hasad dengki itu. Dan Allah SWT mengatakan hasadan bukan setakat hasad saja, tapi min indi anfusihim. Hasad yang datang daripada diri-diri mereka sendiri, daripada jiwa-jiwa mereka sendiri. Jadi hasad dengki ni bukan dalam agama mereka, bukan dalam kitab mereka ke suruh hasad dengki pada orang-orang Islam. Bukan datang daripada Allah SWT. Diorang hasad dengki bukan kerana Allah SWT ke, ataupun Allah SWT yang suruh mereka ke. Tetapi hasad dengki sebab apa? Hati-hati mereka. Jadi apa maknanya? Hati-hati mereka tu baik ke jahat? Jahat. Busuk. Hati-hati yang busuk saja yang boleh dengki pada orang yang beriman. Tak nak orang beriman tetap dalam keimanan mereka, tapi balik kepada kekafiran. Baik. Jadi itu dalil bahawa kebanyakan orang Yahudi ni, kebanyakan orang Nasrani ni, hati mereka busuk. Baik. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Setelah jelas bagi mereka kebenaran, telah nyata bagi mereka kebenaran. Jadi itu masalah ataupun penerangan ini, setelah jelas bagi mereka kebenaran, menerangkan dengan lebih lanjut keburukan orang-orang Yahudi, kebanyakan orang Yahudi dan Nasrani. Sebab apa? Allah SWT beritahu bahawa mereka ni dah jelas pada mereka kebenaran. Jadi bukan ni orang-orang ni dengki pada kita, pada orang yang beriman ni, kerana kejahilan. Dengki kan ada macam-macam. Dengki dia ingatkan kita ni apa ni? Kita ni tak bagus. Kita punya agama ni tak bagus. Agama mereka lagi bagus. Jadi mereka dengki lah. Mereka nak kembali kepada kekafiran. Tak. Kata Allah SWT, mereka tahu. Jelas, nyata, ya tabayyan. Bagi mereka apa? Bahawa Islam kita, iman kita kepada Allah SWT, Rasulnya adalah benar. Jelas. Bahawa agama mereka tu yang salah. Tapi mereka tetap dengki. Jadi keadaan dia lagi buruk daripada keadaan orang yang dengki pada orang. Takat apa ni? Takat buruk hati macam itu je. Dia tak tahu. Dengan kita jahat ke, dengan kita ni apa ni, nanti kita dah dapat Islam ni, kita akan apa, bunuh dorang ke, buat hukum hudud ke apa kan. Bukan. Mereka tahu bahawa agama kita benar. Kebanyakan mereka tahu agama kita benar, tapi tetap dengki dan tak kita kafir. Tak kita murtad. Bukan nak sikit-sikit, wadda. Nak sangat lah. Nak sangat kita kafir. Nak sangat kita kafir. Al-Haq telah nyata bagi mereka kebenaran. Apa tu Al-Haq kebenaran? Jadi asal mana Al-Haq bukan kebenaran. Asal mana Al-Haq adalah satu benda yang tetap. Cabit. Kalau ini hak saya, takkan awak terjemahkan ini kebenaran saya. Kereta saya ni hak saya. Anak saya hak saya. Adakah ni benar? Tak ada kena, tak kena kan? Tetapi kalau awak cakap, apa yang saya katakan pada awak ni, semuanya hak. Maknanya apa? Terjemahkan, semuanya benar. Itu kena lah. Jadi kita dapati bahawa hak ni ada lebih daripada satu makna. Yang pertama adalah satu hak yang ni yang bermakna benar. Apa dia? Cakapan, khabar. Boleh kita ertikan dengan benar. Hak tu maknanya benar. Lagi satu makna hak adalah adil. Adil, keadilan. Dan ini dalam hukum, hukum ahkam. Dia berhukum dengan al-haq. Apa maknanya? Dia berhukum dengan keadilan. Jadi kalau harta ni adalah hak aku, kereta ni adalah hak aku, maknanya dia adalah aku punya sabit yang tetap, balik kepada makna yang asal sekali. Apa tu hak? Benda yang tetap, benda yang tetap, yang tetap pasti dengan aku, aku punya lah. Jadi daripada makna satu tu, dia beli kepada dua makna yang lain. Jadi asal makna hak tu yang tetap, kemudian dia beli makna apa? Benar bila dalam khabar berita, dan dia beli makna adil bila dalam hukum ahkam. Jadi dalam Quran al-haq ni maknanya berbeza-beza. Jadi kalau Allah tu al-haq, antara nama Allah SWT al-husna apa dia? Al-haq. Jadi apa makna al-haq kat sini? Yang maha adil, yang maha benar, yang tetap. Haq tak anggunya. Baik, kita boleh dapat faham dengan lebih lanjut apa makna al-haq. Ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin. Allah adalah al-haq dan al-mubin, yang maha haq. Yang bukan makna yang maha benar saja, tapi juga boleh maha adil, dan dia maha sabit, dia maha yang ada, yang tetap. Jadi apa yang tetap ataupun apa yang hak yang telah jelas pada ahli kitab adalah Islam. Islam tu adalah al-haq. Islam tu tetap, apa yang dalam Islam tu semua benar, dan hukum akan Islam tu semuanya adil. Orang ahli kitab ni tahu jelas bagi mereka perkara tersebut. Baik, jadi itu khabar berita daripada Allah SWT. Allah SWT tak suruh buat apa ke? Ada suruh buat apa? Nampaknya macam tak suruh buat apa. Dia cuma cakap apa? Khabar aja. Dia cuma ceritakan kebanyakan ahli kitab nakkan kamu semua murtad. Dan sebabnya adalah mereka ni dengki pada kamu. Setelah jelas bagi mereka al-haq, kebenaran, dan akhirnya tak suruh buat apa tu. Tapi banyak yang disuruh kita buat kat dalam ayat satu ni je. Kalau awak dah tahu ahlul kitab perangainya macam itu, kebanyakannya pula tu hendakkan kamu murtad, itu satu benda baik ke tak baik? Hendakkan kamu murtad tak baik lah. Maknanya kebanyakan ahlul kitab nak benda yang tak baik untuk kamu. Itu saja dah cukup nak menunjukkan bahawa hendakkan benda tak baik untuk orang lain tak bagus. Sebab apa? Sebab tu perangai orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani, kita diperintahkan untuk apa? Bersalahan, menjauhkan daripada sifat-sifat Yahudi dan Nasrani ahlul kitab ni. Jadi kita tahulah, kalau nakkan hasad dengki ni, nakkan orang lain dapat keburukan ini, adalah perkara yang dilarang. Itu sama lah. Yang kedua, ahli kitab tu sendiri, bahawa mereka ni selalu sangat ataupun tidak sangat, dan kebanyakan mereka pula inginkan keburukan untuk orang-orang Islam. Jadi apakah faedah daripada khabar ini? Boleh tak kamu apa? Daya 100% kepada ahli kitab? Tak boleh. Sebab orang yang tak sangat keburukan kepada orang lain, maknanya orang tersebut kawan ke, best friend, ataupun musuh. Musuh, musuh ketat aja yang nak keburukan kepada orang, orang tersebut. Musuh longgar, dia nak keburukan tapi fikir ni musuh ketat aja yang nakkan sangat keburukan. Dan ultimate keburukan adalah nak hilangkan nikmat yang paling besar yang ada pada musuh dia tu. Itu pun ada benda-benda yang orang tu ada kan, kita dengki pada orang. Kita tengok apa yang dia ada nikmat, dia akan pilih yang, kalau dia nak prioritize kan, dia ambil yang mana yang paling penting sekali lah, yang ada pada musuh tersebut. Kalau negara dengan negara, yang selalu paling tinggi ke dia apa? Kalau dia ada apa? Nuklear lah. Itu first kali yang dia nak apa? Nak hilangkan daripada orang tersebut. Kemudian pergi kat mana? Pergi pada dia ke? Pergi pada kawan dia ke? Buncur-buncur dia ke? Atau tak pergi pada siapa-siapa pun tak kisah. Tapi dia tengok yang paling tinggi. Untuk kita orang beriman, apa harta kita, aset kita yang paling besar, nikmat yang paling besar? Iman dan Islam kita. Kita tak ada iman, tak ada Islam, habis kita. Kita boleh ada nuklear ke? Kita boleh ada ramai orang ke? Macam semut ke? Kita boleh terbang pun, Bagi tak diiman tak guna itu. Baik. Jadi Allah SWT terangkan ayat ini, khabar ini untuk kita ambil faedah. Jadi itu musuh macam itu, awak kena waspada pada kebanyakan lalu kita. Kalau ada kebanyakan lalu kita, awak kena ambil semua lalu kita lah. Hanya yang dikecualikan saja yang tidak. Jadi kita kena waspada pada semua lalu kita. Dan kemudian antara benda yang kita kena waspada terhadap alul kitab adalah usaha di ayah mereka nak murtadkan kita. Itu dah kena hati-hati bahawa mereka nak murtadkan kita. Kalau mereka tak dapat murtadkan kita secara apa rasmi, maknanya tukar agama dalam ICU, mereka akan cuba dengan cara yang kurang daripada tersebut. Iaitu dengan apa? Kalau tak boleh tukar dia rasmi, tak rasmi lah. Macam mana masuk murtad tak rasmi ni? Dalam amalan, amal perbuatan kita hari-hari. Kalau hari-hari lagi bagus. Tapi kalau tak dapat murtad dengan kita hari-hari punya amalan, dapatkan murtad dengan kita sikit-sikit pun boleh lah. Bulan sekali pun jadi kita murtad. Yang ni amalan kafir kita buat, okay? Jadi itu faedah yang kita boleh dapat dari Al-Quran ni. Kalau kita nak ambil petunjuk daripada Al-Quran, walaupun dah kata Al-Quran ni tunjuk udang dia untuk siapa? Al-Mustafin, untuk orang bertakwa. Jadi kita kena hati-hati terhadap ibu muslihat ahlul kitab. Kemudian Allah SWT kata, apa lagi nak buat sekarang ni? Dah waspada, apa lagi nak buat? Waspada wajib lah. Kita bedal saja lalu kita dah habiskan saja mereka, perang saja mereka. Tidak, Allah kata apa? Fa'fu wasfahu. Maafkanlah mereka. Ada maka maka maafkanlah mereka. Kita macam itu, dia punya perintah adalah maafkanlah mereka. Nampak tu? Maafkanlah mereka, wasfahu, dan biarkanlah mereka. Maafkan fa'fu sama kata bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Afuan tu maaflah kita. Tapi daripada kalau kita nak kaji kalimat ataupun kata-kata aku ini, kita selalu baca bulan Ramadan tu kan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, engkau adalah afuun. Kau suka kan afwa, kau suka kan kemaafan, maka maafkanlah kami. Apa makna maaf? Maaf artinya dia meninggalkan membalas, menghukum. Maaf maknanya apa? Dia tak balas, dia tak hukum dengan orang tersebut. Dan kenapa kita nak balas, kita nak hukum bila orang tu ada buat salah? Buat salah dengan kita. Jadi bila kita maafkan dia, kita tinggalkan, kita tak hukum dia. Itu namanya maaf. Itu maknanya maaf. Dia tak semestinya awak maafkan tu, yang ni kalau dalam bahasa Arab tu, maafkan awak tak hukum dia, awak punya hati, awak sayang dia, belum lagi sampai kat situ lagi. Maknanya tak hukum dia. Tak balas. Iaitu minimum lah. Minimum itu rahmat lain lagi ni. Sayang kau tu lagi, terlebih lagi. Ini minta maaf saja, minta. Jangan apa ni. Jangan balas. Sebab Allah SWT kalau apa ni, kalau kita dapat maaf, dapat dia maafkan dosa-dosa kita, maknanya dia tidak hukum. Pun dah kata-kata dah cukup bagus dah tu. Amat bagus, amat baik. Fa'fu. Kemudian wasfahu, kalau daripada sudut maknanya yang umum serupa serupa dengan fa'fu, maknanya tidak menghukum juga. Tetapi dekat dalam konteks ini ataupun di dalam tempat-tempat lain juga, fatwa sahuh ni ulama kata ada perbezaannya dengan fatwa, iaitu maknanya dia tinggalkan. Jadi maknanya berpaling. Jadi kalau safha wajhihi ataupun anfihi, maknanya dia palingkan wajahnya, dia palingkan lehernya. Itu maknanya safha. Ada beza eh? Maafkan tak hukum, berpaling pun tak hukum juga, tapi terus berpaling. Safha. Jadi kita kadang-kadang berpaling tapi kita tak maafkan. Ya, kita berpaling tak maafkan pasal kita lemah ke apa. Tapi kita kalau berpaling sebab kita tak nak hukum dan kita boleh hukum, itu memang apa? Memang satu kesempurnaan. Jadi digandingkan ni, fa'fu wa safu ni memang menunjuk kesempurnaan kemaafan yang dituntut daripada kita terhadap orang-orang yang sangat benci dengan kita. Disuruh kita fa'fu wa safu. Jadi maafkan, tinggalkan. Jangan balas sikit pun. Lepas tu jangan balas je. Jangan berbaling lah. Macam tak ada benda je lah. Macam tak ada dengki, macam tak ada tipu daya, macam tak ada kata-kata kotor atau kata-kata yang apa ni menyakitkan hati daripada ahlul kitab ni. Buat macam tak ada. Jangan tengok. Oh, ini satu perintah yang berat sebenarnya. Kita kalau boleh nak apa? Nak balas. Dia dengki dengan kita, kita nak dengki balik atau kita nak balas balik. Dia pukul kita, nak pukul balik. Dia maki hamun kita, kita nak maki hamun dia tu lah. Patutnya macam itu. Kata Allah SWT perintahkan orang-orang beriman ni supaya supaya tahan. Dan ini dinamakan sabar. Ini adalah satu sifat yang Allah SWT wajibkan atas orang-orang yang beriman. Tapi bila? Pada ketika itu, ketika ayat ni turun pada zaman para sahabat, dan ayat ni pada zaman Mekah. Zaman Mekah, bukan Madinah. Walaupun ayat Al-Baqarah ni kebanyakannya di Madinah, tapi ni antara ayat-ayat yang mana? Yang di Mekah. Fa'fu wasfahu. Jadi Allah SWT kata apa? Maafkanlah mereka dan berpalinglah daripada mereka hatta ada tempoh, hatta ya'tiyallahu bi amri, sehinggalah datangnya perintah Allah, sampailah Allah SWT mendatangkan perintahnya. Lagi itu, lagi belum datang perintah daripada Allah SWT, belum Allah datang dengan perintahnya, maka kita kena maafkan dan berpaling daripada kesakitan ataupun celaan, asat dengki dan sebagainya daripada ahlul kitab, daripada musuh-musuh Islam. Bila datang sahaja perintah Allah SWT, tapi kita tak tahu di sini disebutkan apa tu perintah Allah SWT, tapi kita dah beranggap lah. Maknanya sekarang maafkan, sekarang berpaling, akan datang nanti ada keadaan lain, awak dah tak payah maafkanlah dan awak tak payahlah berpalinglah. Sebab asalnya orang buat salah, kita akan balas. Sekarang tak boleh balas, maknanya akan datang kita ada satu keadaan yang boleh balas. Maknanya pada ketika itu, ayat ni turun ni, kita dalam keadaan lemah, keadaan yang belum boleh kita lakukan apa-apa, yang ini balasan terhadap orang-orang yang memusuhi kita. Dan ini menunjukkan ataupun ini adalah satu berita gembira daripada Allah SWT kepada para sahabat yang keadaannya lemah pada ketika itu, bahawa akan datang nanti satu keadaan yang lain, satu keadaan yang kuat, yang boleh kita balas, boleh perang dengan mereka. Dan ini menunjukkan bahawa kita kena sabar dalam apa juga perkara, dalam dakwah ke, dalam apa juga ke, lebih-lebih lagi dalam keadaan apa ni, peperangan dan seterusnya, bila kita lemah, kita jangan perang, jangan lakukan satu apa ni perkara yang luar kekuasaan kita. Bila datang kekuatan baru kita lakukan. hatta ya'ti Allahu bi amri. Jadi lama ke, kejap ke, itu semua awak kena sabar. Jadi itu jawapannya, berapa lama nak sabar kan? Sampailah awak kuat, sampai keadaan berubah. Yang ini sampai Allah SWT izinkan. Allah SWT tak izinkan kita perang waktu kita lah, kita lemah. Tak izinkan kita balas waktu kita lemah, tak cukup senjata dan sebagainya. Allah SWT hanya izinkan kita untuk balas dan berperang bila kita, bila kita kuat. Hatta ya'ti Allahu bi amri. Dan ini menunjukkan bahawa Allah SWT datang dengan perintahnya. Maknanya Allah SWT ini melakukan. Yang ini sifatnya apa? Melakukan. Dia sentiasa melakukan. Dia adalah fa'alun lima yuri. Allah SWT adalah yang melakukan, fa'al yang buat saja apa yang dia kehendaki. Dan kita ni manusia, kita ada banyak kehendak. Kita pun buat apa yang kita hendak. Betul tak? Jadi Allah SWT pun banyak kehendak, dan Allah SWT melakukan apa yang dia kehendak. Tapi bezanya dengan kita, ada perkara yang kita hendak buat, kita tak dapat lakukan atau tak dapat buat dengan sempurna. Tapi apa saja yang Allah SWT kehendaki, semuanya Allah SWT akan lakukan. Dan ini ini dinamakan dalam aqidah adalah af'al Allah al-ikhtiyariyah. Perbuatan-perbuatan Allah SWT yang bersifat ikhtiyariyah, yang datang daripada kehendak Allah SWT. Jadi Allah SWT bukan macam satu, macam yang diam saja, tak ada buat apa-apa. Tapi Allah SWT melakukan apa saja yang dia kendaki. Jadi tiap waktu tu ada perkara baru yang Allah SWT lakukan. Itu akidah al-sunnah wal jamaah. Berbeza dengan kelompok-kelompok Islam yang lain, yang mereka katakan bahawa Allah SWT melakukan kita kan semua benda satu sekali jalan saja, sekali je. Lepas tu semua benda jadi benda sendiri. Jadi kalau anak tu dilahirkan, lepas tu dia besar apa semuanya, itu semua dah package. Dah package, dah jadi dah. Dia jadi sendiri lepas tu. Yang mula-mula sekali yang menciptakan Allah SWT. Jadi dia kata Allah SWT menciptakan universe kan? Itu je lah. Dia dah start, dia yang diciptakan dah stop, dia tak buat apa-apa lagi. Lepas tu benda tu jadi sendiri. Ini akidah yang rosak, yang bahaya. Kata akidah sunnah wal jamaah apa dia? Allah SWT melakukan setiap waktu. Kita lihat kita sendiri, kita dulu kecil dan kita besar, kita pun tak sadar bila kita panjang ke. Jangan kata kita panjang, kuku kita bila panjang pun kita tak sadar. Kita tahu rambut kita panjang ke, bila waktu tidur kita panjang. Sebab orang kata kalau waktu tidur sakit badan tu semua, pasal apa, tulang tu apa memanjang. Sampai doktor gaji agaknya ada orang rasa sakit tu badan berapa sikit pinggang tu tulang dia orang panjang. Tak sadar bila kita panjang, tak tahu panjang je. Tapi tu tinggi je. Jadi tulang kita sekarang ni sama dengan tulang kita berapa tahun dulu. Orang yang 30 tahun dulu. Tulang sama tu tulang lain. Kulit kita kulit baru ke kulit lain? Lain. Kulit sama kulit lain. Kulit lain kan? Semua benda lain kan? Rambutlah rambut sama je. Kan lain. Dah gunting berapa kali lah. Kalau benda yang buruk tak kira, benda-benda lain semua ni kan bertambah, darah kita kan lain. Menunjukkan bahawa setiap kali tu, setiap detik tu ada kita Allah SWT pada kita. Nampak? Kita tak seorang aja, berapa banyak kita punya sistem tu, berapa banyak Allah SWT ciptakan kita. Walaupun asalnya Allah SWT ciptakan, tapi setiap kali tu sampai kita besar, sampai kita mati, ada penciptaan kat kita. Kalau ada kekurangan pun tu pun satu ciptaan je lah. Ini satu kematian sikit daripada Allah SWT. Sel sikit mati, sel ke sana mati kan. Lepas tu keriput sikit, lepas tu tulang kutuk sikit apa semua tu, semua adalah satu proses. Dan semua datang daripada Allah SWT. Tak boleh kita katakan bahawa Allah SWT ciptakan semua satu kali, lepas tu semua jadikan sendiri. Tidak. Jika itulah yang ini keadaan Allah SWT, apakah yakni dapat kita, bagaimanakah kepada orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, di mana mereka tidak beriman bahawa manusia-manusia ini akan dibangkitkan. Dan mati tak ditanam kubur konkrit ke kubur biasa tradisional, lahat ke tak lahat ke, dan dipindahkan tak dipindahkan ke, akan dibangkitkan dengan badan dia. Dengan badan. Mereka tak beriman pada benda ni. Sahih. Mereka tak tahu bahawa setiap detik Allah SWT ciptakan benda baru kat dalam badan kita. Okay, soalan ni. Nanti kita dibangkitkan, badan yang kita akan dibangkitkan sama badan yang kita kat dunia ke badan lain? Jangan tanyalah ustaz, mana kita nak tak, kita tak tahu. Agak-agak apa? Badan? Badan sama. Sekarang ni badan, umur berapa tahun ni badan? Ha? Badan? Badan lain lah. Badan lain. Kalau awak ahli neraka, badan awak super power, badan awak saiz besar. Baru sedap nak pukul. Baru sedap nak bakar. Alhamdulillah. Dan kalau awak ahli syurga, badan awak lain nikmat yang awak, pasal awak nak dapat nikmat bah, nikmat banyak lain. Okay. Roh kamu. Itu dibahaskan juga lah oleh kerana ulama dah cakap, kita pun sampaikan. Tak ada tak payah tanya eh. Tak payah ni semua kemungkinan-kemungkinan. Tapi kalau nak tahu itu dah dia. Maknanya kita sendiri hari-hari lain. Logiknya, pasal akhirat lain. Sebab tu langit dan bumi pun lain. Tapi ada langit lain, bumi lain. Yang matubat dalul ardu, yang matubat dalul ardu wa samawatu, yang matubat dalul ardu gairal ardi wa samawatu. Pada hari yang digantikan arf, yang ni bumi ni, kepada gairal arf, bumi lain. Jadi ada bumi lah akan datang, ada tapi lain bumi. Ditukar wa samawat, yang ni wa samawat matubat dalul gairal samawat, digantikan dengan langit-langit yang lain. Jadi itu tafsiran. Kalau orang tanya tentang ayat-ayat muskil seperti apa ni, illa ma sya Allah atau illa man sya Allah, dalam surah Hud apa tu, pada hari yang akan ditiupkan kala, maka semua akan binasa melainkan yang dikendaki oleh Allah SWT, melainkan mereka-mereka yang dikendaki oleh Allah SWT. Jadi tak semua orang mati, ada benda ke masih hidup lagi. Jadi apa jawab dia? Ada boleh tag ayat dia. Muhammad ladzina tu'idu fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa Allah. Ada pun orang-orang yang tu'idu, yang berbahagia nanti, yang dibahagiakan, maka mereka akan apa ni, di dalam syurga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ma damatis samawati wal ardu, selama mana, ni yang pening dia, dahlah kekal. Tak patut lah kata, selama mana kekalnya langit-langit dan bumi, mada mati sama waktu wal-ardu illa masya'Allah, melainkan yang dikaki oleh Allah SWT. Itu juga wa'amal ladina syukur, orang-orang yang celaka pula pun sama, akan dekat dalam neraka, kekal dalamnya, tapi mada mati sama waktu wal-ardu, selama mana kekalnya langit dan bumi. Jadi syurga ni kekal ke tidak? Neraka ni kekal ke tidak? Sebab apa? Langit dan bumi ni kekal ke tak? Kalau langit dan bumi ni kekal, kekal lah syurga dan neraka. Kalau langit bumi tak kekal, tak kekal lah. Sekarang Allah SWT kata khalidi nafiyah madah mati sama. Selama mananya dah mati, yang ni selama kekalnya langit-langit dan bumi. Jadi kita cakap langit dan bumi ni kekal. Kita jawab apa? Kekal. Tapi bukan langit yang bumi sekarang. Sedalil tadi pada surah Ibrahim, yang matubat dalul ardu gairal ardu wa samawat, pada hari yang ditukarkan bumi dan langit-langit, dengan bumi lain dan langit-langit lain. Jadi maknanya pada hari kiamat nanti lepas pada alam alam akhirat ada langit dan ada bumi, dan langit dan bumi itu kekal. Tak ada miskin. Tapi kalau kita nak kekal langit dan bumi yang hari ni yang kita duduk ni, bumbung kita langit ni kekal, itu salah. Sebab banyak tu. Bila sama empat parat dan sebagainya, macam syukur dan seterusnya, dia akan bercampur, dia akan lapuk semuanya, dia pecah. Itu menunjukkan bahawa dia tak kekal. Tapi dia akan itu, dia tukar. Dan bila dia tukar, tak ada macam ke, akan kekal. Sama juga badan kita akan apa ni, akan di, akan ditukar. Dan kita akan kekal ke tak kekal dalam syurga? Kalau dalam syurga kekal, dalam syurga kekal ke tak kekal? Kekal dalam syurga. So kita lama-lama hangus terus, hilang. Tak kan? Kita kan akan kekal dalam neraka. Kalau dalam neraka dah hilang, kita kekal dalam syurga, dalam dalam syurga. Tapi untuk orang-orang yang berfalsafah dan dia ilmu kalam, mana boleh benda kekal? Mana boleh ada benda kekal? Semua yang wujud tu, yang dicipta kan, mesti apa? Mesti mati, mesti binasa. Saya nak jawab. Yang kekal hanya Allah SWT je, kata mereka. Yang lain pun mesti apa? Mesti binasa. Syurga mana boleh kekal? Neraka mana boleh kekal? Problem eh? Tak problem eh? Sebab kalau ikut sains, semua benda bergerak-gerak, dia akan habis ni, dia akan tamat. Mana boleh kekal? Sebab tu dalam akidah Al-Tahawi ya, Wal-jannatu wal-naru haqqun la tafnayani wa la tabidan. Wal-jannatu wal-naru mawjudatani la tafnayani wa la tabidan. Surga dan neraka ni wujud dan dia la tafnayan, dia tidak apa ni, dia tidak binasa. Dan dia tidak binasa. Wala tabidan pun tak binasa. Maksudnya dia tidak binasa. Dia wujud dan dia tak binasa. Dan kita katakan bezanya wujud syurga neraka dan apa tu juga pada hari kiamat dengan wujudnya Allah SWT tu beza dia. Wujud Allah SWT tak perlukan kepada siapa-siapa. Ataupun wujud makhluk-makhluk Allah SWT ini, semuanya wujud kerana Allah SWT. Itu je beza. Baik, kita dah susun pada yaumul akhir. Hatta ya'ti Allahu bi'amri. Jadi Allah datang dengan perintahnya. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa maknanya? Kenapa ayat itu diakhirkan dengan Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu? Allah SWT Maha Kuasa nak tukarkan keadaan kamu ini, wahai orang-orang yang beriman, daripada yang lemah, yang kena kotak-katik dengan orang-orang kafir ni. Kamu, Allah SWT berkuasa nak tukarkan keadaan kamu kepada keadaan yang kuat. Dan ayat ini banyak dalam Al-Quran. Inna Allah ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Bukan Allah SWT pada apa yang dia kehendaki, dia berkuasa. Tak ada eh? Kita semua cakap Allah SWT berkuasa atas setiap sesuatu. Bukan apa yang dia hendak saja dia berkuasa. Salah eh? Cakap macam itu. Inna Allah ala kulli syai'in. Sebab nanti orang cakap benda yang Allah tak nak, Allah tak berkuasa. Bahaya tu kan, ingat tak cerita orang Mu'tazilah tu? Dia hilang dia punya unta ke apa, hilang unta dia. Itu bukan Mu'tazilah, dia orang biasa lah, orang Islam kan. Unta dia hilang, dia masuk ke masjid. Kampung tu pula kampung Mu'tazilah. Jadi ada kes kat dalam dengan ajak malam dia pun, dia panggil, dia suruh doakanlah kepada Allah SWT kembalikan apa tu unta aku yang hilang. Jadi syekh tu pun doa, syekh tu pun doa. Macam mana doa dia? Wahai Allah, engkau tak hendak engkau tak hendak apa ni unta ni hilang, maka dia telah hilang. Maka apa ni, apa yang Rasul lahir, maka Tak pernah ceritakan kat sini kan? Ada kan? Ha? Alah, buat buku lah. Yang penting dia punya doa Mu'tazilah eh. Dia kata apa? Dia balik kepada Allah. Kau tak nak benda ni hilang dan dia telah tak tahu, tak ingat apa. Dia tak teringat. Okey, baik. Jadi dalam kisah tersebut adanya dalil bahawa kita tak boleh cakap Allah SWT hanya berkuasa atas benda yang dia ingat apa ni, dia kendaki saja. Kita berkuasa atas setiap sesuatu. Baik, itu sebenarnya jawapan daripada orang yang hilang unta tu. Allah, kita kalau ingat balik nanti kita ceritanya. Baik. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Baik, kemudian Allah SWT perintahkan dalam ayat berikutnya, wa aqimus solata wa atuz zakah, dan tegakkanlah sembahyang dan keluarkanlah zakat. Jadi dah sabar, dah terus sabar, terus berpaling daripada orang-orang kafir melalui kitab ini. Allah perintahkan mereka supaya mendirikan solat. Dan mendirikan solat maknanya dirikan. Diri itu maknanya tegak. Dan solat tu macam mana nak tegak? Bukan maknanya kita diri saja dia dah tegak tu lah. Solat tu nak tegak, kita kena apa? Solat, yani tunaikan solat dengan cukup syarat, cukup rukun-rukunnya. Kemudian dengan cukup apa perkara yang menyempurnakan solat. Ada tak perkara yang menyempurnakan solat? Banyak. Walaupun dia tak wajib, solat sunat yang sebelum tu menyempurnakan solat. Dan dalam solat tu ada benda-benda yang sunat kan, itu pun menyempurnakan solat juga. Kalau awak buat tu semua, maka awak telah menegakkan solat. Aqimus solat. Dia perintah ni, kata ulama, ada balaghah dalam tuntutan solat yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Taala. Allah Subhanahu Taala tak kata apa ni, kerjakan solat. Jadi terjemah kerjakan solat tak tepat. Kerjakan solat dia pun tak jelah. Janji solat. Tapi kena solat cukup syarat dan tentu sekali wajib dia kena buat. Dan juga benda-benda yang menyempurnakan solat, yang mustahab-mustahab, yang sunat-sunat, semua kita kena kerjakan. Barulah kita dinamakan wa aqimus solat. Dan nak tahu apa dia, yakni benda-benda yang jadikan solat tu tegak, kita ada sebaik-baik contoh, iaitu solatnya Rasulullah SAW. Macam mana dia dirikan solat, macam mana para sahabat dirikan dan tegakkan solat. Wa aqimus solata wa atuz zakata, dan keluarkanlah zakat. Zakat dalam bahasa artinya apa? Ada dua. Satu apa? Satu yang tumbuh, an-nama, dan satu lagi membersihkan, mensucikan. Jadi kalau kita keluarkan zakat, ini dalam zakat tu ada makna menambah tumbuh dan ada makna mensucikan. Jadi ulama kata watafikan makna zakat tu menumbuhkan, ini dia menumbuhkan harta kita. Sebab zakat itu tak ada orang keluarkan zakat tu melainkan harta dia makin banyak, bukan makin sikit. Tapi kalau ikut apa ni matematik, setiap tahun keluar 2.5%, lepas 10 tahun makin sikit. Macam mana boleh makin banyak? Ini yang juga ni ya. Sebenarnya senang lah nak jawab. Awak try lah zakat tiap-tiap tahun sampai 10 tahun, tengok apa dia kata makin banyak ke makin sikit. Mesti makin lah makin banyak. Sebab Nabi SAW kata macam tu, mas datang kutu mas la yang kutu mazun ni sadaka min sadaqah, harta tak akan berkurangan daripada sedekah. Baru sedekah zakat lagi. Kemudian kenapa dinamakan zakat itu zakat? Sebab dia apa? Dia mensucikan, dia mensucikan harta tersebut daripada kekotoran-kekotoran. Sebab kita tak nampak daripada mana harta kita datang. Lagi-lagi orang yang duit banyak itu lagi masalah. Dan orang tak disuruh zakat dengan duit dia banyak lah. Dan sampai nisab tu maknanya banyak. mungkin terambil orang tu sikit ke, mungkin ada gitu ke, mungkin gini ke dan seterusnya, maka disucikan harta tersebut dengan mengeluarkan zakat. Dan juga dia mensucikan orang yang keluarkan zakat itu sendiri. Bila keluarkan zakat, maka apa ni, dia sendiri akan disucikan daripada rusa-rusa dan sebagainya. Hati dia semakin apa? Semakin bersih. Kalau dulu ada penyakit, ada kekotoran dalam hati orang yang tak keluarkan zakat, dia kata apa? Lokek. Dia kata apa? Sayang harta. Bahasalah kerekut. Itu semua kotor. Dia macam hati-hati keluarkan zakat. Dia dah tak luk, tak lokek. Kalau lokek juga tak tahu lah. Maksudnya dia tak ikhlas. Satu cerita lain. Baik. Di dalam ayat ni, waktu zakat keluarkan, zakat keluarkan, keluarkan di mana? Dan keluarkan yang terpujik, lepas tu kasi siapa? Dia tak sebutkan kat sini. Jadi ada benda yang dihazafkan, ditiadakan kat situ. Dan maknanya sebenarnya, dan keluarkanlah zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam ayat ni tak disebutkan zakat tu nak keluarkan pada siapa. Ini boleh tak ada orang juga datang nak apa ni, nak tafsir Al-Quran, nak keluarkan hukum, dia kata saya boleh keluarkan zakat pada siapa-siapa saja. Boleh tak? Tak boleh. Kita baca Quran dulu sampai habis, nanti dia akan jumpa. Tak sampai habis pun dia dah jumpa lah. Lebih banyak lepas tu baru jumpa asnaf orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 asnaf. Yang ini 8 golongan. Inna masadaqatu lil-fuqara dan sebagainya. Jadi bila dah dirikan solat, dah keluarkan zakat, awak sabar, awak dirikan solat, awak kerjakan zakat, awak keluarkan zakat. Dan faedahnya kata Allah SWT, lepas tu وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ, apa saja yang kamu kerjakan, kamu usahakan daripada diri kamu, min khairin, yang untuk diri kamu daripada apa-apa kebaikan, maka kamu akan mendapat pahalanya. Tajiduhu indallah. Dari siapa dapat pahalanya? Daripada Allah SWT. Buat baik untuk diri sendiri tapi dapat pahala daripada Allah SWT. Lalunya kita buat baik pada diri sendiri, kita lah yang yang dapat. Atau buat baik pada orang lain, barulah orang lain kasi kita pahala, kasi orang kita ganjaran. Ini tidak, kita buat baik yang untuk diri kita juga, Allah yang berikan. Tajiduhu indallah, maknanya kamu akan dapatinya, dapati apa? Kebaikannya, ganjarannya daripada Allah SWT. Min khairin, apa juga kebaikan. Dia pakai apa? Nakira, umum. Apa juga kebaikan, kecil ke besar, senang ke susah nak buat. Tak seperti yang susah-susah je yang dapat pahala. Tak, ada orang yang sikit-sikit, kecil-kecil tak dapat, tak dapat pahala. Betul lah. Bawa kitab tu pun nampak macam apa, tapi sekarang dah besar lah. Bawa kitab seberat ya. Kalau bawa nota, nampak macam sikit aja. Jadi kan tak ada apa-apa lah. Tapi dapat pahala di mana? Daripada Allah SWT. Bila kita dapat pahala daripada Allah SWT sekarang ke? Tak, semuanya di hari kiamat. Tajiduhu maknanya jumpa. Jadi awak macam nampak pahala tu datang, jumpa lah. Macam awak cari-cari benda, cari-cari handphone hilang ke apa, nanti macam mana awak jumpa? Nampak benda tu kan, boleh pegang kan? Nah, tu nama jumpa. Tajiduhu indallah, pahala tu awak akan dapat, awak jumpa daripada Allah SWT. Kemudian Allah SWT kasi janji daripada Allah SWT. Apa juga kebaikan kita lakukan, kita dapat, kita akan nampak. Sama macam surah Zalzalah, sama ya'lam yaqala zarratin khairan, siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah saja akan melihatnya. Yang ini akan menjumpanya, yang itu dapat melihat. Sama kalau kat dunia ni awak buat ni, buat ni, buat ni, sampai awak pun dah tak fikir, dah tak teringat lagi. Awak ingat tak puasa dulu berapa banyak awak buat kebaikan? Penat-penat, ngantuk-ngantuk tu semuanya kan, ada lapar-lapar tu semuanya, kita dah tak kira, dah tak hilang kan, betul tak? waktu tu ya Allah lamanya nak buka. Kena kerja pula ya Allah. Yang penat bila nak buka tu lah yang lagi penat. Nak dekat buka pasal apa nak cari cari makanan. Lagi penat daripada apa puasa dia. Tengok saya makan dulu kan. Lagi penat lagi. Tak apalah kalau niat berkeluarga apa tak apalah eh. Saja nak tukar laut, nak tukar kuih, nak apa tu semua tu. Allah Allah. Kita lupa. Kita payah tu. Kebaikan tu kita buat. Kita akan jumpa padanya di sisi Allah SWT. Kita akan nampak. Kalau kecil mana pun, walau niat dalam hati, niat dalam hati dapat mana tak? Tak apa. Tak apa-apa. Yang baik akan dapat pada niat jahat. Tak ada apa-apa. Yang kita tak buat. Tadi tu, wa'indallah. Sebab apa? Awak akan jumpa padanya semuanya kecil terbesar daripada Allah SWT. Allah balas. Innallaha bima ta'maluna basir. Sebabnya sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Dia lihat semuanya. Bila dia dah lihat semuanya sekali, maknanya dia tidak akan tinggalkan apa juga kebaikan yang telah kamu kerjakan. Semuanya akan dibalas. Subhanallah. Kalau demikianlah khabar daripada Allah SWT, Tuhan kita, maka apa lagi kita nak tak tunggu-tunggu. Tersegeralah kepada kerjakan apa juga kebaikan yang kecil ataupun yang besar. Rebut-rebut. Baik. Ini adalah apa ni? Ini adalah pembakar. Pembakar apa? Semangat untuk beramal. Kalau sahabat-sahabat dengar ayat macam ini, habis saja baca terus kan. Lepas solat kalau Nabi SAW baca ya, terus dah buat macam-macam kebaikan. Ini aku buat ni dapat. Dia kira gitu lah. Macam-macam lah dia. Dia buat daripada kebaikan. Dia penggerak. Dia pembakar. Semangat untuk beramal. Sebab kita kalau malas pun, kita baca ayat ni, oh aku akan lupa faedah. Apa ganjarannya. Aku lupa ganjarannya. Lupa ganjarannya. Kalau kita boleh beritahu pada orang ramai tentang perkara ini, ya, apa segi kebaikan kita buat, kecil ke besar, akan kita dapat pahalanya di sisi Allah SWT. Kita jualkan idea ni, macam salesman jual apa? Jual insurans kan ada? Investment tu, investment ni. Masuk sini, awak akan dapat gini, awak dapat gini, dapat gini, dapat gini kan? Tak ada sebutkan lah, gambar-gambar tu dia tunjukkan lah. Dapat ni, dapat ni, dapat ni. Awak member dekat kelab ni, awak dapat ni, ni, ni dan sebagainya. Awak kalau member awak beli ni apa benda ke, awak akan dapat diskaun dekat apa restoran ni ke apa semua ya. Aku bukan awak je, anak awak pun semuanya. Semualah kan dia tunjukkan dia punya kebaikan benefit dia. So, orang pun nak pun nak buat kebaikan kan. Ini pun nak apa? Letakkan dia nak invest. Tapi kalau yang ini kita boleh buat, Masya Allah, orang semua akan sibuk buat kerja baik. Dan tak ada time nak buat kerja yang tak baik. Nah, itu masa itu dah lawan untuk apa ni, untuk melakukan perkara yang tidak diredai oleh Allah SWT adalah gunakan masa, gunakan tenaga dan usaha kita untuk melakukan perkara yang diredai oleh Allah SWT. Tapi itu cuma satu benda tak dapat buat. Kita hanya boleh buat satu benda dalam satu masa. Jadi kalau orang nak nasihatkan remaja ni semuanya, jangan buatlah benda-benda ni. Jangan buat benda ni eh. Jangan sibuk ke internet. Jangan apa ni, chatting. Jangan gitu-gitu dan sebagainya. Tapi tak ada dia punya alternatif. Apa yang remaja boleh buat? Banyak sebenarnya yang remaja buat. Dia dah sibuk kat situ, belajar. Dia sibuk hafal ke. Dia sibuk tolong orang ke. Dia sibuk apa tenaga dia banyak kan. Dia dah tak ada time nak buat benda-benda tadi. Inna allaha bima ta'amaluna basir. Sehingga Allah SWT terhadap apa yang kamu kerjakan melihat. Itu terjemah yang kira yang tepat. Sama juga macam masa dalam kitab tu. Tapi maknanya apa yang kamu kerjakan Allah lihat. Tak ada benda yang Allah tak nampak. Sama ada kita lakukan depan-depan orang semuanya, itulah. Ataupun yang kita lakukan sembunyi-sembunyi. Ada kan yang kita buat sembunyi-sembunyi. Itu semua Allah nampak. Dan ini ayat ini adalah ayat apa ni? Ayat muraqabah. Lama kalau apa ni bahaskan ayat-ayat seperti ini, cakap pasal mensucikan hati, ini termasuk ayat muraqabah. Muraqabah maknanya apa? Awas. Jadi kita awas diri kita sendiri. Sebab apa? Kita yakin bahawa Allah SWT mengawasi kita. Ada kalau apa ni dekat masjid ke apa dia ada tabung kat situ, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu buat. Pasal apa tu? Tapi kalau awak curi daripada tabung masjid ni, Allah lihat apa yang kamu buat lah. Itu keadaan dia tu. Kalau ada beriman, okey lah. Itu dah cukup, tak payah kamera lagi ya. Betul lah, ada pada perbezaan kan? Ada kamera dengan tak ada kamera ke tak ada? Kita slow down ya, betul lah. Merah kita stop, kalau tak ada kamera mungkin apa orang orang langgar, orang terus. Pakai kamera tu ada, pakai kita dah murah kau, sebenarnya ada kamera dah ada. Nama dia dalam bahasa Arab pun untuk kamera-kamera traffic ni pun nama dia muraqabah ya. Jadi apa? Bila ada rasa muraqabah, ada rasa mengawal tu, takkan datang ya apa? Respon dia tu kita kan hati-hati. Kita akan jaga jawah saja diri kita. Setiap yang kita lakukan ada yang melihat Allah SWT. Baik. Di sini sebenarnya Allah SWT nak ceritakan tentang apa? Nak galakkan orang-orang beriman yang lemah-lemah ni supaya apa ni? Maafkan yang ni supaya sabar terhadap apa ni? Permusuhan daripada orang-orang orang kafir baru kita. Jangan nak buat benteng untuk sabar ni, tak cukup sabar gitu, tahan gitu aja. Tak boleh. Kita kena ada apa ni? Kena kuatkan diri macam makan vitamin. Kena attack. Kita juga kena apa? Defend kita tak boleh satu je. Nanti lama-lama apa? Lemah lah. Ketuk. Lama masuk lah. Macam paku masuk dalam demo ke lah. Jadi kita kena kuatkan demo tu. Saya rumah pun macam mana yang kuat pun, hebat-hebat pun, nanti lama punya besi nampak. Dan itu cuma jatuh siling nak paling-paling tu kan. Kita kena kuat. Kena kuat. Sama dengan ini. Awak nak sabar, awak nak kuatkan diri kita. Tak ada, awak ni sabar nanti lama-lama kan disiplin akan kurang. Jadi itu juga faedah untuk diri kita. Macam mana nak sabar. Kuatkan iman. Macam mana kuat iman? Dengan beramal. Dan apa amal nak buat? Nak kuatkan iman. Antara amal-amal yang ada, yang paling penting dalam Islam, iaitu solat yang paling besar sekali dan zakat. Buat ni dua benda. Dan tentu sekali bukan ni saja, dan lain-lain juga yang kita mampu, dia akan menguatkan iman kita. Jadi sabar kita pun makin tebal. Dia nak mutatkan aku, dia buat begitu, dia buat gini eh, dia kasi aku marah, ataupun dia buat macam-macam tipu daya dan seterusnya. Kita steady je, sabar je, tunggu je sampai Allah datang dengan perintahnya, sampai aku kuat diri eh? Dan juga dengan perkara-perkara lain. Apa dalil perkara-perkara lain selain daripada solat dan sunat untuk kuatkan iman supaya kita lebih sabar? Wama tupad dimu dia habis. Apa saja yang kamu kerjakan, usahakan daripada kebaikan untuk diri kamu. Banyak apa juga kebaikan. Ini dalilnya bahawa kita kena banyak amal untuk kuatkan iman. Dan bila dah kuat iman, sabar kita makin kuat. Tajidu wa'indaw. Dan macam mana nak banyak amal? Ada muraqabah tersebut. Ada sentiasa merasakan bahawa Allah SWT melihat apa yang kita kerjakan. Bagi Maha melihat. Baik. Kita baca sedikit apa yang ada dalam kitab. Bermakna ayat 109, 110 secara umum. Pada ayat 109, Allah Ta'ala memberitakan kepada orang-orang yang beriman tentang moralitas dari kebanyakan ahli kitab, tentang akhlak ahli kitab kebanyakan mereka, iaitu keinginan mereka yang kuat agar orang-orang Islam meninggalkan agama mereka yang benar dan menjadi kafir. Keinginan ahli kitab ini muncul kerana kedengkian mereka yang timbul dari suatu watak kejiwaan mereka yang tidak suka melihat orang Islam hidup di bawah naungan cahaya iman dengan meninggalkan kegelapan kekafiran. Sesudah Allah Ta'ala memberitahukan hamba-hambanya beriman tentang dendam yang disembunyikan oleh musuh-musuh mereka, maka Allah Ta'ala pun menyuruh mereka agar sudi memberi maaf dan tidak membalas kesalahan mereka, kerana belum datang waktunya untuk memerangi mereka. Jika waktunya telah datang, maka kaum muslimin boleh memerangi musuh-musuh mereka dan melampiaskan sakit hati mereka, balas. Dalam ayat 110 pula, Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman agar menegakkan salat, menunaikan zakat dan melakukan kebaikan untuk mendidik akhlak dan menyucikan jiwa mereka. Dan Allah Ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dengan masa depan yang lebih baik dengan firman-Nya, sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kalian kerjakan. Okay, pelajaran dapat diambil dari ayat ke-109 ke-110 pula. Yang pertama, kaum Yahudi dan Nasrani sama-sama tahu bahawa Islam adalah agama yang benar dan kaum muslimin berada dalam pihak yang benar. Hal itulah yang membuat mereka iri hati hingga memusuhi kaum muslimin dan berusaha mengkafirkan mereka. Watak seperti ini masih menjadi tabiat umum kaum ahli kitab atas kaum muslimin hingga hari ini. Jadi macam mana nak kafirkan orang Islam agak-agak eh? Tadi kita dah terangkan kan, mula-mula sekali dengan akidah. Kita beriman yang pertama sekali akidah. Akidah tu adalah apa? Kepercayaan. Kepercayaan. Dan macam mana kita nak percaya dengan dengan ilmu? Dia macam mana nak tukarkan orang yang beriman dengan ilmu macam ini, keyakinan macam ini, kepada ilmu lain, percayaan lain? Dia tungkang kan ilmu kita. Dia letakkan keraguan-keraguan dalam ilmu kita, dalam akidah kepercayaan kita. Kalau tak boleh direct dengan nama Yahudi, nama Nasrani, dia bawa dengan benda-benda yang macam nama Islam. Jadi kita dapati bahawa orang datang, kalau kita lihat macam-macam kepahaman mereka masukkan dalam akidah kita tentang Allah aja dan macam-macam. Macam tadilah Allah ceritakan sekali, lepas tu semua jadi sendiri. Ataupun tentang hari kiamat, macam mana boleh gitu, macam mana boleh gini dan sebagainya. Kemudian tentang Nabi kita, akidah kita macam ini, kepercayaan macam ini, ilmu kita macam ini, datang dari Al-Quran dan hadis, dia bawa pula benda lain. Ataupun dia ragu-ragukan, bukan nama Yahudi, bukan nama Christian, tapi nama orang Islam juga. Oh, Nabi kita rupa-rupanya terror, special power dan sebagainya. Dia boleh tahu semua benda dan seterusnya. Lepas tu ada pula yang penolong-penolong Nabi ni, wali-wali dan sebagainya, dan seterusnya, ada imam, ada apa sebenarnya. Jadi bawa benda-benda macam ni. Kemudian kalau tak dapat benda tu semuanya, dia pergi kepada amalan. Nak kafirkan kita, pertama sekali terbuat benda-benda yang boleh mengkafirkan kita. Kalau tak dapat, dia suruh buat kita, dia suruh kita buat perkara yang macam kafir juga, iaitu maksiat-maksiat yang besar. Jadi kita lihat orang minum arak apa semuanya, satu zina, itu dia berusaha. Jadi kalau dapat dosa besar, dah hampir lah macam orang kafir. Dan yang kedua, bila sayang dengan orang kafir, benci dengan orang Islam sendiri. Itu yang kita takut. Dia educate kita supaya benci dengan orang Islam. Dia educate kita supaya kita sayang dengan orang kafir. Dia berikan macam-macam beasiswa dan sebagainya, suruh belajar dengan tinggal dekat negeri-negeri mereka. Lepas juga bertahun-tahun lamanya, sampai apabila kita dah belajar, dah pakai beasiswa apa semuanya, kita mesti rasa apa? Hutang budi kan, aku dapat ilmu kat negeri ni kan, kita akan sayang, ada walak kan gitu. Nak cakap buruk pun tak sedar. Jadi bila balik, kalau yang teruk ni, bila balik, dia akan apa? Sebarkan ilmu. Itu yang berlaku kat negeri-negeri Arab, negeri-negeri Islam. Kebanyakan dia punya pemimpin-pemimpin ni pun belajar training dekat mana? Dekat di barat, dia orang kafir. Dia banyak yang begitu. Sampai sekarang. Ini semua termasuk dalam ayat ini. So, kita kena waspada. Bukan tak boleh, tapi ada apa ni? Ada syarat-syaratnya. Baik, untuk ambil faedah daripada orang kafir ini, pembahasan ini panjang. Kemudian yang kedua, pelajaran kedua, pada kondisi yang belum kondusif bagi kaum muslimin untuk berjihad, maka hendaknya mereka menggunakan kesempatan yang ada untuk menyiapkan segalanya untuk berjihad. Belum boleh jihad sebab belum kuat, kena siap-siap sedia. Yang ini dengan membina akhlak, itu pertama. dan fihi ruhiyah. Kata mencucikan jiwa dengan menegakkan salat, menunaikan zakat dan beramal soleh lainnya. Tapi kita tak pernah nak training. Ini bukan cakap pasal nak siapkan kuda, nak siapkan kereta tank ke, jajah nak gunakan senjata ke. Sebelum tu semuanya apa dia? Iman dulu lah. Iman kuatkan apa ni, salat pun belum betul lagi, belum masih rongak-rongak, melambat dan sebagainya. Dan banyak lagi benda-benda lain yang kita belum buat lagi. Yang orang Islam umumnya kat dalam dunia ni, dan macam mana mereka nak nak jihad bila tiba masanya berjihad. Baik. Jadi hal itu akan menjaga kekuatan rohani dan jasmani kaum muslimin hingga datang izin dan kesempatan untuk berjihad itu. Dan yang ketiga, kewajipan untuk menguatkan perasaan lalu diawasi oleh Allah Ta'ala, yakni muraqabatullah, agar seorang hamba selalu berusaha memelihara keikhlasan niat dan amal. Okay. Ada soalan yang ini? Assalamualaikum Ustaz. Yang pertama, apakah hukum berburuk sangka terhadap orang kafir? Apakah itu termasuk berhati-hati terhadap mereka? Hukum berburuk sangka terhadap kafir adalah wajib. Itu asalnya. Tak boleh berbaik sangka pada mereka. Dengan dalil-dalil yang kita dah belajar. Dan apakah itu termasuk berhati-hati terhadap mereka? Memang itu termasuk berhati-hati terhadap mereka. Jadi yang mereka yang tak ada masalah, kita dah tak boleh berburuk sangka lagi. Yang betul-betul tak ada niat jahat pada orang Islam, kita dah tak payah lah nak buruk sangka terhadap mereka. Jadi kita boleh bermuamalat dengan itu dalam keadaan tertentu lah. Baik. Yang kedua, apakah harus dilakukan oleh seorang murid ketika mendapati gurunya salah dalam perkara agama seperti manhaj, akidah atau fiqh dan lain-lain? Guru salah ke orang lain salah ke? Semuanya sama. Jawapannya sama apa dia? Kalau salah dibetulkan. Jadi isi dibetulkan. Tak kira lah. Anak salah, bapak salah, syekh salah, mufti salah, siapa pun salah, semua dibetulkan. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Okay, apa yang beza dia? Cara nak betulkan. Cara nak betulkan. Tak kira agama ke, ustaz tu, guru tu punya amal ibadat ke apa juga. Kalau ada manhaj, akidah dan fikir dan lain-lain ni, macam banyak sangat lah, macam berat-berat. Jadi dia betulkan. Kalau dia betul, kalau dia boleh betulkan. Kalau dia betulkan apa buat? Jangan belajar dengan orang yang salah. Kalau semuanya salah lah, manhaj totally salah, akidah totally salah, dia tak buat akidah Islam, dia buat akidah bid'ah, fikir dia semua salah, dia pun tak boleh belajar kan. Pasal guru juga, macam guru bukan seorang lain. Pasal guru tu apa fungsi dia? Mengajar, dia kasi ilmu. Kalau ilmu dia semua salah, tak boleh lah. Kalau awak boleh betulkan, awak betulkan. Okay, ada soalan lain? Cuma kita harap yang salah, guru tu yang salah. Jangan kita pula yang salah, guru yang betul. Kita ingat kita betul. Kemudian tak ada manusia yang salah semuanya. Dan tak ada manusia cik macam mana pun, tak ada yang betul semuanya. Kita tak diwajibkan belajar dengan guru yang tak ada salah. Jadi kalau ada benda yang macam salah dan boleh kita apa ni, berikan uzur, dia belum sempat pendapat demikian dan sebagainya, masih belum salah lagi, walaupun dalam manhaj yang tertentu yang juz'i dan sebagainya, walaupun dalam akidah tapi juz'i, benda-benda furu' dan sebagainya, apalagi fiqh, maka yang itu tak mengapa. Jangan mentang-mentang kita dah cuba betulkan, tak boleh betulkan dan sebagainya, datang sifat Yahudi nak datang kepada kita. Apa sifat Yahudi yang tadi kita baca? Sifat dengki. Kalau boleh dia habis lah. Kalau boleh dia anu lah. Nah, itu jadi hilang nikmat daripada dia. Tak ada orang belajar dengan dia lah. Kalau boleh gitulah dan sebagainya, matilah sudah. Macam gitu lah. Itu lah sifat Yahudi sama je. Soalan kedua, soalan lain, di dalam ayat disebutkan tentang amal baik. Bagaimana dengan amal buruk? Apakah kita akan mendapati semua amal buruk kita? Bagaimana kita jumpa amal baik kita? Soalan yang baik. Logiknya apa? Kalau semua amal buruk, semua amal baik kita nampak, kita dapat pahalanya. Patutnya semua amal buruk pun kita dapat. Tapi dalam ayat tu tak masuk. Kata min khairin, yang baik je. Sebab apa? Ini konteks apa? Konteks nak galakkan beramal kan? Perkuatkan iman, perkuatkan apa ni khabar. Tapi tentang keburukan ni kita ada dekat ayat-ayat lain. Dalam ayat zalzalah juga, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang beramal, amal satu kebaikan sebesar zarrah saja pun akan melihat. Ha, itu tu. Itu konteks apa? Konteks nak kasi warning. Nak kasi apa? Atau kita buat pada benda kecil macam mana pun kita amalkan, kita akan jumpa pada pada hari kiamat. Zara ni dia lebih kecil lah. Makhluk yang kecil, dia serangga, satu serangga kecil sangat. Semut pun kira macam besar lagi. Ada lagi kecil sikit. Jangan panggil Zara. Atom-atom ni semua zaman tu belum ada lagi. Dah jumpa lagi atom. Jadi bila diorang jumpa atom, nak kasi nama apa benda tu? Zarah sebenarnya maknanya kecil je. Semut kecil tu yang dipanggil zarah dalam bahasa Arab tu, dinamakan zarah pasal dia kecil sangat. Kalau kecil, kalau dia semut, dia panggil semut. Dia tak panggil zarah. Dia lagi yang kecil daripada tu. Agaknya ada lah. Tinggal kat hutan dengan kampung ada nampak benda dia kecil. Itu orang Arab panggil zarah. Tak pernah pakai dia lah. Jadi bila dah keluar je apa ni atom, dia kan tak pakai bahasa Zara. Pasal dia adalah satu kalimat untuk apa benda yang yang amat kecil. Atom tak ada zaman. Zaman tu tak ada atom kan. Jadi kalau biji sawi ada orang terjemahkan dan sebagainya, itu pun pasal dia ke kecil. Tapi tu bukan dia punya word untuk tu. Pasal kecil saja. Jadi itu yang dimaksudkan. Nah. Soalan baik. Kalau dia dah taubat daripada kejahatan-kejahatannya dan dia dah buat baik aja, adakah dia dapat, dia akan melihat atau ni dia akan jumpa dosa-dosanya nanti yang ni dibalas hukumannya? Jawab kita apa? Quran kata ya. Orang kata ya ke tidak? Apa pun sikit dia akan jumpa. Dalam ini ada hadis, ada hadis daripada Nabi SAW lah, bahawa pada hari kiamat dia akan di, apa ni, orang datang dengan macam-macam dosa. Jadi dia dah takut dengan Allah SWT, takut sangat dengan Allah SWT pasal dia ingatkan dosa dia banyak. Tetapi dia ni ada ada kebaikan ni, dan dia pernah bertaubat lah dari kebaikan ni. Jadi oleh kerana itu disebutkan apanya, apa ni, amal dia yang baik. Bila sebutkan amal baik, amal dia yang jahat pula tu disebutkan sikit aja. Kau dah buat gini tak? Buat. Kau dah buat gini tak? Buat. Kau dah buat gini tak? Buat. Dah banyak lah tu. Lepas tu Dah dekat top eh. Dah dekat akhir. Dan nak kira, nak apa ni, tutup ni lah. Tutup hisap, tutup ukur lah. Nak ukur lah ni. Jadi kata orang ni, aku ada lagi perbuatan-perbuatan jahat yang aku tak nampak kat sini. Maksudnya Tuhan pun aku tak nampak. Apa hal dengan benda-benda tu semua ya? Dia teringat benda-benda yang dia lakukan. Bukanlah semata-mata yang ditunjukkan sikit saja berbandingkan dengan dosa yang amat banyak. Dia kata dengan amal baik tu, kami dah hapuskan dah lah semuanya. Semua dah digantikan kan kebaikan. Insek yang kami tunjukkan pada engkau tu semuanya, yang kau ngaku tu semua, tu semua dah convert kepada apa? Kepada hasanat. Itu tafsir bagi cuma Allah SWT. Yang Ibadur Rahman tu kan, kat belakang tu. Faman taba wa amila amalan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Kalau sebutkan dosa-dosa besar, zina, bunuh dan sebagainya, melainkan orang yang bertaubat, beriman, beramal amalan yang soleh, maka orang-orang itu kami akan convert, kami akan tukarkan sayyi'atihim, dosa-dosa mereka menjadi hasanat, jadi pahala. Dosa jadi pahala. Logik tak? Dosa jadi pahala. Dosa kan tetap dosa. Banyak-banyak cancel boleh, ini boleh jadi pahala. Macam mana? Pasal dia bertaubat. Boleh faham? Jadi pahala dia adalah pahala taubat tu, convertkan jadi pahala. Jadi kalau dulu ada buat maksiat apa semuanya, bergembira lah. Sebab taubat itu akan tukar kan kepada apa? Kepada pahala. Tapi caranya taubat yang diterima. Jadi dengan itu dia lihat, kalau dia lihat pun dosa-dosanya, tak ada apa-apa lah. Akan dimaafkan oleh Allah SWT. Ada soalan lain? Semoga pun lambat sikit ni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.